Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkiratul Hadithin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita masih membahas seputar hadis yang ke-16, menjelaskan tentang perumpamaan umat manusia dalam menerima wahyu, ilmu dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang disebutkan oleh penulis, hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan umat manusia bagaikan tanah yang menerima air hujan. Ilmu, petunjuk, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diumpamakan seperti air hujan tersebut. Tanah ketika menerima air hujan, mereka terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang paling baik, yang paling subur, disebut dengan tanah natiyah. Tanah yang subur menyerap dengan baik dan bisa menumbuhkan tanaman bi'illahi azza wa jalla. Dan ini menunjukkan salah satu dari tingkatan manusia, dan mereka adalah tingkatan terbaik, golongan terbaik, yaitu umat manusia yang menerima wahyu, menerima bimbingan, ilmu dan kebenaran, memahaminya, mengamalkannya dan mengajak umat manusia kepadanya. Jenis tanah yang kedua adalah ajadin, tanah yang sifatnya menampung, tidak bisa menyerap atau daya serapnya kurang, hanya bisa menampung. Ketika ada air hujan yang mengguyurnya, air hujan itu ditampung, tidak diserap. Tanah seperti ini masih memiliki manfaat dari sisi air yang ditampung di atasnya, bisa dimanfaatkan oleh umat manusia untuk minum, untuk memberikan minum kepada hewan ternak atau mengairi sawah. Sama halnya, ada golongan yang kedua dari umat manusia, ketika datang kepada mereka ilmu, petunjuk dan bimbingan, mereka menghafalnya. Namun secara pemahaman mereka tidak seperti golongan yang pertama, dan mereka masih bisa diambil manfaatnya, karena dengan hafalan mereka, mereka bisa menjaga agama ini, bisa menghafalkan ayat-ayat Allah, menghafalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa menyampaikan kepada umat manusia. Adapun golongan yang ketiga, dan ini golongan yang paling jelek, yaitu tanah yang disebut dengan ti'an. Tanah ini tanah yang berbatu, tidak bisa menyerap, tidak bisa menampung, tapi menolak air. Ketika air hujan itu turun mengguyurnya, air hujan itu justru mengalir dengan deras, tidak bisa ditampung, tidak bisa diserap. Bahkan air yang dia tolak bisa mengakibatkan banjir yang bisa memadaratkan orang-orang yang tinggal di sekelilingnya. Demikian pula ada dari umat manusia golongan yang ketiga, golongan yang paling jelek, yaitu mereka ketika datang ilmu, petunjuk, kebenaran kepadanya, dia tidak mau menerimanya, menolaknya, menentangnya, tidak mau mempelajarinya, apalagi memahaminya, tidak mau mengamalkannya, apalagi mengajak umat manusia kepadanya. Ini golongan yang paling jelek. Alhamdulillah, kita sudah membaca keterangan dari penulis hafizahullahu taala, menjelaskan tentang kandungan daripada hadis ini. Tinggal pembahasan al-fawaid, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis. Qala al-muallif Hafidzahullah Ta'ala, berkata penulis Hafidzahullah, ma yustafadu minal hadis faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, azamatu ma ja'a bihi ar-rasul min al-huda wal 'ilmi. Kemuliaan petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa huwa al-Qur'an was-sunnah wa atharuhuma fi hayatin nas. Ilmu dan petunjuk itu adalah Al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Dan bagaimanakah pengaruh yang sangat baik dan positif untuk kehidupan umat manusia. Ini faedah yang pertama. Jadi hadis Abu Musa yang telah kita baca memberikan kepada kita pelajaran dan faedah bahwasanya ilmu dan petunjuk adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia, yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Ilmu dan petunjuk memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan seorang manusia. Ketika orang itu menerima ilmu, menerima petunjuk, mau mempelajarinya, mengamalkannya, maka akan memberikan keberkahan pada kehidupannya, memberikan kebaikan pada dirinya, dan juga akan memberikan keberkahan dan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Diumpamakan seperti air hujan. Air hujan itu bermanfaat ketika air hujan itu turun dengan kadarnya, dan ketika dibutuhkan oleh umat manusia, maka air hujan itu memiliki banyak sekali manfaat. Bisa dipakai untuk minum, bisa dipakai untuk memasak, bisa dipakai untuk mengairi sawah, bisa dipakai untuk memberi minum ternak. Banyak sekali manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu dari air menjadi hidup, menjadi subur, menjadi baik. Demikian pula ilmu dan petunjuk. Ketika ilmu dan petunjuk itu masuk pada hati hamba, keyakinannya, ucapannya, tindak tanduknya, maka yang terlahir darinya adalah kebaikan. Yang terlahir darinya adalah keberkahan. Seperti tanah yang menerima air dengan baik, menyerapnya, mengelolanya dengan baik, akan menumbuhkan tanaman yang indah, bunga yang indah, sayur mayur yang bermanfaat, dan berbagai macam tumbuhan yang bisa diambil manfaatnya oleh umat manusia. Faedah yang kedua, tafawutun nas min haythul isti'dad liqabuli ma ja'a bihi ar-rasul wa'adami fannasu ma'adin. Hadis ini menunjukkan tingkatan umat manusia dalam kesiapan mereka untuk menerima wahyu, ilmu yang sampai kepada mereka. Jadi hadis Abu Musa yang telah kita baca memberikan faedah yang kedua, yaitu penjelasan tentang tingkatan umat manusia dalam menerima ilmu dan petunjuk, menunjukkan tingkatan mereka dalam mensikapi dan merespon ilmu dan petunjuk yang disampaikan kepada mereka. Ternyata umat manusia tidak pada satu tingkatan, tidak pada satu keadaan. Mereka bertingkat-tingkat. Ada tingkatan yang terbaik, golongan yang paling baik, yaitu ketika golongan itu mau untuk menerima ilmu, mempelajarinya, mengamalkannya, menyebarkannya, mengajak umat manusia kepadanya. Maka tingkatan ini adalah tingkatan yang terbaik, tingkatan yang dipuji, tingkatannya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang di bawahnya secara kualitas, namun secara manfaat dia masih bisa memberikan manfaat itu kepada umat manusia. Yaitu golongan yang mana mereka itu mau untuk belajar, mereka mau untuk menghafal, mau untuk menerima kebenaran, hanya saja keadaan mereka di bawah tingkatan yang pertama. Kalau tingkatan yang pertama betul-betul sempurna penerimaannya, pemahamannya, pengamalannya sempurna. Golongan yang kedua di bawah itu, mungkin mereka bisa menyerap dari sisi mereka mampu untuk menghafalnya, mampu untuk menulisnya. Namun secara pemahaman di bawah golongan yang pertama. Golongan yang kedua ini masih bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan kepada umat manusia melalui ilmu yang dia hafal, melalui ilmu yang dia tulis. Dia bisa menyampaikan kepada umat manusia dari hafalan dan tulisannya. Ada juga golongan yang paling jelek, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk daripadanya, Allahumma amin, yaitu golongan yang menolak ilmu, menolak kebenaran. Ilmu ada di hadapannya, kebenaran jelas, bahkan dia mungkin mengakui akan kebenaran tersebut, tetapi Allah menghalangi hatinya untuk menerima kebenaran itu. Allah menutup mata hatinya untuk bisa melihat kebenaran tersebut, sehingga dia menentang, sehingga dia sombong, sehingga dia kufur terhadap kebenaran tersebut. Wal'iyadu billah. Maka orang seperti ini adalah golongan yang paling jelek, yang paling buruk, dan akan melahirkan keburukan, kejelekan bagi dirinya dan juga umat manusia. Wal'iyadu billah. Faedah yang ketiga, fadlul ilmi wa ta'lim wa nashril khairi bin nas. Keutamaan ilmu, keutamaan belajar, dan keutamaan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Jadi hadis ini meskipun bentuknya adalah berita, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dan menggambarkan kepada kita bagaimanakah tingkatan manusia dalam menerima ilmu. Ternyata dari berita yang beliau jelaskan mengandung unsur perintah dan anjuran. Perintah untuk apa? Perintah untuk belajar. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan keutamaan ilmu kalau kita tidak mempelajarinya. Kita tidak akan tahu bagaimana ilmu kalau kita tidak mau mempelajarinya. Maka pada hadis ini terdapat isyarat, anjuran, perintah untuk belajar, perintah untuk menggali ilmu, dan menunjukkan keutamaan ilmu itu sendiri, dan keutamaan menyebarkan ilmu itu di tengah-tengah umat manusia. Alhamdulillah, kita hidup di masa yang mana fasilitas belajar itu sangat memadai. Baik itu secara online atau offline, media-media yang manual atau yang otomatis, itu semuanya tersedia. Alhamdulillah, tidak perlu kita mengeluarkan modal yang banyak, tidak perlu kita harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ulama-ulama kita, para pendahulu kita di masa lalu, mereka harus bersusah payah untuk bisa mendapatkan ilmu, meskipun kondisinya itu betul-betul berat dan payah, melakukan perjalanan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dengan keadaan transportasi yang seadanya. Kebanyakan mereka harus berjalan kaki bermil-mil jauhnya. Mereka tetap semangat, meskipun harus menahan lapar, menahan haus, berkali-kali pingsan di jalan, habis bekalnya. Perjuangan mereka, semangat, hal itu tidak membuat mereka surut semangat untuk mencari ilmu. Allah mengangkat derajat mereka dengan perjuangan mereka, keikhlasan mereka. Alhamdulillah. Dan kita pada zaman ini, alhamdulillah, tidak perlu bersusah payah. Semua ada di depan mata. Tinggal bagaimana kita, semangat kita, keikhlasan kita untuk belajar. Bagaimanakah kesungguhan kita untuk belajar, menggali ilmu. Dan ilmu agama itu luas. seperti samudra yang tidak bertepi. Banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari. Bahkan mungkin banyak perkara-perkara yang kita alami sehari-hari yang kita tidak tahu apa hukumnya. Maka harus lebih semangat lagi untuk belajar. Di samping fasilitas yang memadai, kita juga butuh semangat dan keikhlasan untuk bisa mempelajari ilmu tersebut. Faedah yang keempat, khuturatul i'rab amma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kitabin wa sunnatin min jihadin. Bahayanya berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wa dalalatu hadha al-i'rab 'ala rada'ati ma'adin ha'ula'i al-mu'ridin wa aqaratihim 'indallah. Dan dalil yang menunjukkan jeleknya, bahayanya orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka adalah orang-orang yang rendah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah merendahkan seorang hamba, maka tidak ada satupun yang mampu untuk mengangkat derajatnya. Meskipun di mata manusia dia adalah orang yang memiliki nasab yang terhormat, memiliki harta yang melimpah, hidup di tengah-tengah keturunan atau di tengah-tengah keluarga yang terpandang. Tetapi ketika Allah menghendaki orang itu rendah, orang itu hina, karena dia telah mencela Al-Quran dan As-Sunnah, berpaling dari keduanya, enggan untuk mempelajarinya, menolaknya, maka sejatinya dia adalah orang yang paling rendah di muka bumi. Tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya. Meskipun mungkin umat manusia memandang secara zahir, tapi hati mereka memandangnya dengan pandangan rendah. Mungkin mereka memandang hanya sebatas jabatannya saja, hanya sebatas uangnya saja, hanya sebatas nasabnya saja, tetapi mereka sejatinya tidak menghormati orang itu, tidak memandang orang itu, tidak menganggap keberadaan orang itu. Karena sesungguhnya hati umat manusia Allah yang mengaturnya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan membuatnya diterima di hati-hati umat manusia. Meskipun orang itu memusuhi, meskipun orang itu menjauhi, tetapi di dalam lubuk hatinya terdapat dan tertanam rasa hormat dan segan terhadap orang itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, menjadikan hamba itu rendah dan hina, maka tidak ada satupun hati umat manusia yang akan simpati terhadap dirinya. Allah akan menanamkan kebencian di hati umat manusia terhadap dirinya, cepat atau lambat, zahiran atau batinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian meminta malaikat Jibril untuk mencintai hamba tadi. Fayuhibbuhu Jibril. Maka malaikat Jibril pun mencintai hamba tadi. Wa nada bi ahli sama, kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh penjuru langit, penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Allah mencintai si fulan, maka hendaknya kalian mencintai orang ini. Fa yuhibbuhu ahli sama, maka penduduk langit itu mencintai hamba tadi. Wa tudha' lahu al-qabul fil ardi. Kemudian Allah membuat penduduk bumi menerima keberadaan orang tersebut. Kenapa Allah mencintai hamba tadi? Kalau Allah sudah mencintai hamba tadi, maka tidak ada yang akan bisa memadzharatkan dirinya. Tidak akan ada yang bisa merendahkan dirinya. Meskipun di mata manusia dia tidak punya jabatan yang bisa dibanggakan, dia tidak punya uang, dia tidak punya finansial yang kuat, orang biasa atau bahkan identik dengan kemiskinan. Tetapi ketika Allah mencintai hamba tadi karena ketaatannya, kesolehannya, keikhlasannya, kegigihan dia dalam membela Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan serta menyebarkannya, maka Allah Ta'ala akan meletakkan Al-Qabul, membuat umat manusia itu cinta, hormat, dan segan kepada dirinya. Salah satu ulama salaf kita mengatakan, ya bani Adam, ittaqillah yuhibbukal a'da'u wa in baghidu. Wahai putra manusia, anak Adam, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musuh-musuhmu akan mencintaimu meskipun secara zahir mereka membenci. Baik. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-16. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-17. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-hadith as-sabi'ashar, hadith yang ke-17, as-sidqu wal-kadhib wa nata'ijuhuma, kejujuran, kedustaan, dan efek dari keduanya. An-Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kita kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi as-siddiqan, dan ketika seorang hamba itu jujur, berusaha untuk jujur, terus untuk jujur, hingga Allah menetapkan hamba tersebut sebagai siddiq, hamba yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib, hati-hati dari kedustaan. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, karena kedustaan akan membawa kita kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan akan menuntun kita kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, dan ketika seorang hamba itu berdusta dan membiasakan diri untuk berdusta, Allah akan menetapkan hamba itu sebagai pendusta. Akhrajah Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Malik wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Dairimi wa Al-Lafdz li Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Malik, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan lafaz hadis ini milik Imam Muslim. Baik. Hadis yang sangat agung menjelaskan kepada kita dua sifat yang saling bertolak belakang. Sifat yang pertama merupakan sifat yang sangat mulia, bahkan merupakan inti dari semua kemuliaan, inti dari semua kebaikan, yaitu sifat as-sidq, kejujuran. Sifat yang kedua bertolak belakang dengan sifat yang pertama, bahkan dikatakan sebagai inti dari kejelekan, sumber dari kejelekan, yaitu sifat al-kadzib, kedustaan. Para ulama kita rahimahumullah menjelaskan tentang makna kejujuran dan kedustaan. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah menyebutkan, as-sidqu mutabaqatul khabar lil waqi'. Kejujuran adalah ketika berita itu sesuai dengan kenyataan. Ketika keadaan itu sesuai dengan kenyataannya, itu yang namanya jujur. Ucapannya sesuai dengan kenyataan, tindakannya sesuai dengan kenyataan, keyakinannya sesuai dengan zahirnya. Ini namanya kejujuran. Sementara al-kadzib, kedustaan, beliau mengatakan mukhalafatul khabar lil waqi'. Ketika berita itu tidak sesuai dengan kenyataan, ucapan dengan tindakan beda, ucapan dengan kenyataan beda, keyakinan dengan yang ditampakkan beda. Ini namanya apa? Kedustaan. Beliau menjelaskan hadis ini, qala al-mu'azzib habibullah al-ma'na al-ijmali, penjelasan secara umum hadis ini. As-sidqu khuluqun nabi, kejujuran adalah akhlak yang sangat mulia. Wa min ususil fadha'il, kejujuran termasuk inti semua keutamaan. Bihi tastatimul hayat, dengan kejujuran tatanan kehidupan akan baik. Bihi sayran hamid wa tasiru bihi sayran hamidah, dengan kejujuran kehidupan ini akan berjalan dengan damai dan tenang. Wa inna sidqa la yu'li sahibah wa yarfa'ahu wa yarfa'a manzilatah 'inda Allah wa 'inda an-nas. Kejujuran bisa membuat pelakunya itu terhormat, tinggi kedudukannya di sisi Allah dan di sisi umat manusia. Fayakunu muhtaram al-kalimah, orang yang jujur ucapannya akan dihormati. Mahbuban ilaihim, akan dicintai. Maqbulash syahada wal hadis indahu, akan diterima kesaksiannya, dipercaya ucapannya di sisi umat manusia. Ini keutamaan daripada kejujuran. Ketika seorang hamba itu jujur, maka umat manusia akan menghormati dirinya. Ketika hamba itu komitmen dengan kejujuran, maka hamba itu akan menghormatinya. Ucapannya didengar, ucapannya dihormati, ucapannya dihargai. Dia akan menjadi orang yang dicintai di tengah-tengah umat, menjadi hamba yang betul-betul mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamus siddiqin, pemimpin hamba-hamba yang jujur. Sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Beliau sudah memiliki sifat ini jauh sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan bisa dikatakan sifat ini adalah jibilliyatun alaih, merupakan sifat tabiat pembawaan beliau. Sampai orang-orang jahiliyah musyrikin ketika itu menjuluki nabi kita dengan julukan al-amin, orang yang terpercaya. Orang kalau mau bisnis sama beliau tidak bakal takut dibohongi. Orang kalau ngobrol sama beliau tidak bakal takut dicurangi. Muamalah beliau terpercaya, betul-betul orang yang bisa dipegang ucapannya. Bahkan ketika beliau diutus menjadi nabi, kemudian beliau pertama kali dakwah jahriyah, dakwah dengan terang-terangan, memanggil semua kaum musyrikin yang ada di Mekah untuk berkumpul di Bukit Safa. Beliau mengatakan kepada mereka, seandainya saya memberitakan kepada kalian pada pagi ini ada rombongan musuh, pasukan musuh yang siap menyerang Mekah. Mereka sedang berada di balik gunung Mekah ini. Apakah kalian percaya dengan ucapan saya? Mereka semua mengatakan, nah, masyarakatnya alaika jadilah. Ya, kami akan percaya. Karena kami tidak pernah melihat dirimu berdusta. Rasulullah SAW dalam dakwahnya, mereka menentang Rasul bukan karena Rasul itu pendusta. Mungkin terucap dari ucapan mereka menjuluki Rasul sebagai kadzdzab, menjuluki beliau sebagai sahir, tukang sihir, menjuluki beliau sebagai kahin, dukun, syair, penyair, atau bahkan majnun, orang gila. Itu lisan mereka. Karena mereka tidak suka dengan dakwah yang beliau bawa, bukan kepribadian beliau. Seandainya Rasul bukan sebagai Nabi dan Rasul, mungkin mereka masih menghormati sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau membawa sebuah ajaran yang mereka anggap bertolak belakang dengan tradisi nenek moyang, menentang adat istiadat orang-orang Quraisy yang sudah ratusan tahun mendarat daging pada keyakinan mereka, disitulah mereka menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meragukan sama sekali akan kejujuran sosok Nabi. Namun mereka meragukan dakwah yang beliau bawa. Mereka tidak percaya dengan dakwah yang beliau. Ini keutamaan jujur. Efek daripada kejujuran membuat orang itu percaya, membuat kita dicintai dan bermartabat di tengah-tengah manusia. Baraika bitahari as-sidqi. Maka wajib bagi untuk selalu jujur dan berusaha jujur. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tips untuk bisa jujur. Namanya jujur itu adalah sebuah sifat, sebuah akhlak. Sifat dan akhlak manusia itu bermacam-macam, yang intinya dua. Ada pembawaan, ada yang diusahakan. Kalau pembawaan, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau memang dia dari sananya setelannya itu jujur, hendaknya dia pertahankan. Tapi kalau dari sananya setelannya itu agak sedikit kesamping, ya, tidak lurus, tidak selalu jujur, maka ada cara dan tips bagi dia untuk bisa menjadi hamba yang jujur. Bagaimana itu? Alaika bitahari as-sidq. Hendaknya engkau berusaha, komitmen untuk jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innar rajula layataqarra as-sidq." Dan ketika seorang hamba itu membiasakan dirinya dengan kejujuran, butuh perjuangan. Karena yang namanya jujur itu bukan hanya di lisan. Yang menentukan itu semua adalah keyakinan. Ketika keyakinan kita itu jujur dalam artian makmur dengan keikhlasan, makmur dengan keimanan, norma-norma Islam itu tertanam dalam hati kita, usulul iman, fondasi-fondasi keimanan itu menghujam kuat dalam hati kita, maka dengan mudah kejujuran itu akan terlahir pada ucapan kita, tutur kata kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita. Intinya di situ. Tapi ketika hati kita itu tidak seperti itu, cahaya ikhlas itu tidak terang menyinari hati kita, sedikit redup dengan adanya kemaksiatan, dengan adanya pelanggaran, dengan adanya dosa yang kita lakukan, sehingga cahaya iman itu mulai redup, mulai melemah, maka otomatis kejujuran itu juga akan terlihat efeknya, akan sedikit terkikis pada ucapannya, terkhusus pada keyakinannya. Belum mengatakan fa'alaika bitahari as-sidqi. Wajib bagimu untuk selalu jujur fil qaul, pada ucapan. Ketika kita ngomong harus jujur. Bahkan ketika guyon saja wajib jujur. Gak boleh bohong. Jangan engkau sampai berdusta hanya ingin membuat ketawa orang lain. Ya, sungguh alangkah hina orang yang ingin diketawai dalam keadaan dia berbohong. Dalam urusan guyon aja, gak boleh bohong. Harus jujur. Ketika kita menjanjikan anak kita, itu juga harus jujur, gak boleh bohong dalam ucapan. Wafil aqidah, pada urusan prinsip harus jujur. Dan jujur dalam prinsip itu terangkum dalam prinsip keimanan dan keikhlasan itu sendiri. Wafil amal, pada tindak tanduk kita, pada amalan kita, aktivitas kita, itu juga harus jujur. Laqad arsalana Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam ila mas'alatin tarbawiyatin 'azimatin. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan bimbingan kepada kita tentang sebuah prinsip pendidikan yang sangat mulia. Wa hiya tariqatun tarbiyatil khuluq wa taqwinuhu wa taqwiyatuhu bin nafsi, yaitu pendidikan berupa melatih dan memupuk akhlak yang baik pada jiwa dan diri kita. Wa dhalika bi ayyati amrul insan al-qawl al-jamil wa sun'a al-najid wa yaqsud ila 'amalihi al-marra ba'da al-ukhra wa ar-rabi'ata wa ath-thalitha wa ath-sadisa ba'da al-khamisa hatta yu'athira hadha al-tikrar fi nafsihi. Yaitu Rasul mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucapkan ucapan kebaikan dan kejujuran, melakukan tindakan kejujuran, dan kita terus mempertahankan itu pada amal kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus dipertahankan hingga kejujuran itu bersemi dan terbentuk dalam jiwa, diri, dan akhlak kita. Jadi harus berjuang. Nah, namanya ucapan, apalagi kalau orang itu memang senang ngobrol, ya terkadang ya ada sedikit al-ghadib, kedustaan di situ, atau minimalnya syibhul ghadib, mirip dengan kedustaan. Terkadang ada faladatul lisan, ada sedikit dari ucapan kita, obrolan kita yang tergelincir, kita sadar atau tidak. Atau pada amal kita ada di situ sesuatu yang terselip berupa kekurangan, rasa malas, ogah-ogahan, gak semangat, ya terselip dalam amal kita. Maka kita dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa jujur. Jujur itu bukan berarti orang yang gak pernah salah. Ya, kalau orang yang gak pernah salah itu namanya maksum, dan itu khusus untuk Nabi dan Rasul. Kita gak ada jaminan untuk itu. Tapi kita berusaha, kita berjuang untuk bisa menanamkan norma-norma kejujuran pada ucapan kita, keyakinan kita, dan tindak tanduk kita, hingga kita terbentuk menjadi hamba yang jujur. Wa kullama asarra ala mutaba'ati dhalikal amal izdada rusukan bi nafsihi wa rusukan biha. Setiap kali hamba itu semangat untuk memupuk dirinya dengan kejujuran, melatih dirinya untuk jujur, maka kejujuran itu akan semakin kuat tertanam dalam diri. Harus latihan, mumarosah. Seandainya kita terjatuh dalam kesalahan, jangan kecil hati, bangkit lagi, perbaiki diri, terus kembangkan diri kita. Perbaiki diri kita, tanamkan kejujuran pada diri kita. Faman tamahat nafsuhu ila manazilis siddiqin wa an yakuna siddiqu khuluqah wa shinatah wa tab'an falyataharra siddiqa fi aqwalihi wa a'malihi. Barang siapa yang dirinya ingin untuk mencapai tingkatan hamba-hamba yang jujur, dan dia ingin kejujuran itu sebagai akhlaknya, sebagai tabiatnya, sebagai wakafnya, maka hendaknya dia terus jujur pada ucapan dan tindak tanduk. Manzilah siddiqin, kedudukan orang-orang jujur itu di bawah manzilah al-anbiya wa mursalin. Di atas derajatnya syuhada, di atas derajatnya orang-orang soleh secara umum. Orang-orang yang jujur itu bukan nampak pada banyaknya amal, bukan nampak dalam banyaknya sedekah, tidak nampak pada banyaknya puasa, banyaknya sujud, tidak hanya itu. Tetapi kejujuran itu adalah bagaimana kesiapan dia, bagaimana keikhlasan dia dalam mengamalkan amalan tersebut. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Imam As-Siddiq, tokoh hamba-hamba yang jujur, yang langsung digelari sebagai Siddiqul Akbar, orang yang betul-betul jujur. Bahkan kalau sampai kita mengatakan qala Siddiq, berkata orang yang jujur, langsung bayangan kita ke siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah ditanyakan kepada keluarganya bagaimana aktivitas beliau sehari-hari, kata istri-istri beliau, Abu Bakar itu ya gak banyak puasa, yo gak banyak sholat, yo gak banyak baca Quran. Sholat wajib ya tentu, sholat sunnah ya beliau jaga, puasa ya beliau juga puasa, tapi gak kemudian banyak yang beliau lakukan. Tetapi ada sesuatu dalam hati beliau yang tidak mampu kita tangkap. Contohnya ya, contohnya dalam bab sedekah. Dalam bab sedekah, sahabat Umar itu pernah suatu hari dapat rezeki yang melimpah, senang beliau, dan beliau sempat berazam bertekad pada hari ini, wallahi demi Allah, la aghlibanna al-yawma Abu Quhafa. Demi Allah, Abu Bakar. Demi Allah, pada hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Ngapain beliau? Datang kepada Rasul membawa 50% hartanya, separuh harta. Tidak main-main, separuh harta dibawa kasih ke Rasul. Senang beliau, bayangannya kalah ini sahabat Abu Bakar. Rasulullah tanya kepada sahabat Umar, kalau kamu sedekahkan sebanyak ini, terus yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu apa? Sahabat Umar mengatakan, baraktu mithlah, saya sudah memisahkan separuhnya lagi. Jadi aman Rasul. Gak lama sahabat Abu Bakar datang. Gak lama sahabat Abu Bakar datang. Membawa 100% hartanya. Semua hartanya di bawah, garing tidak. Ini juga tidak main-main. Sopo sih belum sedekah semua hartanya. Kalau keimanannya itu tidak sama seperti dia, semua hartanya kasih kan. Rasulullah SAW tanya kepada sahabat Abu Bakar, terus anak istrimu dikasih apa? Disisakan apa? Dengan mantap sahabat Abu Bakar mengatakan, "Faraku lahum Allah wa Rasulullah, saya sisakan untuk mereka Allah dan Rasulullah." Sahabat Umar pun langsung sedih dan beliau mengatakan, wallahi la yadlik ibnul Khattab Abu Bakar, demi Allah putra Al-Khattab tak bakal bisa kalahkan Abu Bakar. Contoh yang lain, ketika Rasulullah SAW wafat meninggal, guncang para sahabat. Sahabat Anas bin Malik sampai mengatakan, demi Allah, tidak ada satupun hari yang lebih bersinar menyinari Madinah daripada kedatangan beliau pertama kali ke kota. Dan tidak ada satupun hari yang lebih gelap daripada hari kematian beliau. Sampai sahabat Umar itu tidak percaya kalau beliau mati. Sampai semua orang di Masjid Nabawi bingung, goncang, sedih, nangis. Sahabat Umar berdiri di tengah-tengah mereka sambil mengancam, siapa saja yang berani mengatakan Nabi Muhammad meninggal, awas, tak hajar sama saya. Gak ada yang berani. Semuanya juga bingung, sedih, kacau, kunda-kunda para sahabat. Sahabat Abu Bakar ketika mendapatkan berita kematian beliau langsung datang ke Masjid Nabawi, masuk ke kamarnya Aisyah, membuka selimut atau kain yang menutupi wajah Rasul, mencium kening beliau sambil menangis, kemudian keluar ke masjid, naik di atas mimbar, memerintahkan sahabat Umar untuk duduk. Beliau tidak mau. Langsung sahabat Umar, sahabat Abu Bakar berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat tegas, "Man kana ya'budu Muhammadan fa'inna Muhammadan qad," yang menyembah Muhammad pada hari ini Muhammad telah tiada. "Wa man kana ya'budu Allah fa'inna Allah hayyun la yamut." Tanpa siapa yang menyembah Allah, Allah itu zat yang maha hidup dan tidak akan pernah. Kemudian beliau membacakan ayat tentang kematian Rasul. "Aba in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalibu ala aqibaihi falayadhurullaha syai'a wa sayajzillahu syakir." Apakah ketika Rasul itu mati atau terbunuh, kalian kembali kepada kekufuran? Yang balik ke kekufuran, Allah tidak peduli dengan mereka, dan Allah akan memberikan balasan bagi hamba-hamba yang bersyukur. Langsung tersyukur sahabat Umar menangis, sadar kalau Rasul telah tiada. Keimanan, kejujuran yang kuat yang ada pada beliau. Setelah itu gak berhenti, muncul berita banyak dari kalangan bangsa Arab yang murtad dari Islam. Bahkan sampai ada yang gak mau bayar zakat, sampai dengan ngototnya mereka mengatakan dulu zakat itu kepada Muhammad. Muhammad tidak ada, berarti sudah tidak ada kewajiban zakat pada harta kami. Abu Bakar langsung menyusun pasukan, memacu kuda, memerangi mereka semuanya. Sahabat Umar bin Khattab kaget, kemudian mendatangi sahabat Abu Bakar, protes. "Wahai Abu Bakar, apakah kamu memerangi orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat?" Sahabat Abu Bakar pun jerat dengan tersenyumnya Allah. Beliau pun mengatakan, "Ya Umar Khattab, wahai putra Al-Khattab, saya mengenal dirimu seperti seekor singa yang ganas di medan pertempuran. Tapi kenapa pada waktu dan masa seperti ini, kok kamu sampai bingung? Demi Allah, seandainya mereka menghalangi ikol pengikat onta yang biasa mereka zakatkan di masa Rasul, dihalangi, tak perangi sampai diserahkan kepada saya." Kemudian sahabat Umar pun sadar. Sahabat Abu Bakar menyebutkan bahwasanya Islam itu tidak akan sempurna sampai dia bersyahadat, sholat, zakat. Kalau sampai sholat dan zakat tidak mereka tegakkan, tak perangi mereka semua. Langsung sadar sahabat Umar dan langsung ikut dengan sahabat Abu Bakar di front depan memerangi mereka yang murtad dan mereka yang tidak mau membayar zakat. Keimanan yang ada pada diri sahabat Abu Bakar. Ketika perjanjian Hudaybiyah, para sahabat jauh-jauh dari Madinah jalan kaki menuju ke Mekah. Jaraknya jauh. Kalau sekarang enak jalan lurus pakai bus tancap gaspol kan belum sampai 5 jam. Sekarang kalau dulu jalan dari Mekah, dari Madinah menuju ke Mekah, mau umroh dan bawa senjata, bawa hewan untuk siap disembelih di tanah suci Mekah, dihalangi sama orang Quraisy. Sampai ngotot-ngototan ketika itu, "Kami datang tidak membawa senjata. Kami datang bukan untuk perang, kami datang untuk ibadah." Ditolak sama mereka. Sampai akhirnya Rasul pun mengalah dan menandatangani perjanjian Hudaybiyah. 3 poin yang dianggap merugikan kaum muslim. Sahabat Umar sampai bingung. Yo poin ini, ya, sampai mendatangi beberapa sahabat. Dia ada sahabat Umar, "Abu Bakar, yo poin ini." "Yo poin ini, Mar. Ini Rasul kan mendatangani perjanjian kayak gini. Gimana ini? Ini merugikan kita." Sahabat Abu Bakar lagi-lagi dengan keimanannya mengatakan, "Ya Umar, kamu beriman dengan Rasul?" "Iya." "Beriman dengan Allah?" "Iya." "Tapi sudah, gak usah dipikir. Itu perintah dari Allah. Meskipun mungkin dohirnya itu merugikan kita, gak bakal rugi kita. Harus beriman kamu." Ya. Sahabat Umar langsung pulanglah. Menurutkan itu semua karena apa? Keimanan. Ya. kejujuran yang ada pada sahabat Abu Bakar. Peristiwa Isra Mi'raj, masya Allah. Seandainya kita hidup di masa itu, ya, wallahu a'lam. Apakah kita termasuk orang yang beriman dengan Rasul, ataukah kita termasuk orang yang menertawakan Rasul bersama dengan Abu Jahal, wa man ma'ah, kita tidak tahu. Peristiwa di luar nalar, di luar kemampuan manusia. Perjalanan satu malam dari Masjidil Haram menuju Palestina, Masjidil Aqsa. Perjalanan yang bukan perjalanan singkat, pakai pesawat pun berapa jam. Ini satu malam, gak sampai di situ. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh, menghadap Allah Rabbul Alamin. Terjadi perbincangan di sana dengan Nabi Musa dan Malaikat Jibril. Setelah mendapatkan kewajiban sholat, langsung balik tanpa transit dari langit ketujuh, langsung ke Ka'bah, ke Mekah lagi. Satu malam. Ini bukan dongeng, ini bukan fiktif. Ini fakta Nabi yang menyampaikan. Ketika itu di pagi harinya Rasul menyampaikan di hadapan umat manusia tentang perjalanan beliau semalam. Semuanya menolak, menertawakan, bahkan sampai ada yang menepuk jidat. Apalagi Muhammad ini, kemarin ngaku utusan Allah, belum kelar urusannya, sekarang aku ketemu Allah, ngaku dari langit, perjalanan sekarang, ini apa ya? Goncang, bahkan sampai ada orang-orang yang baru masuk Islam atau simpati dengan Islam langsung heading balik, ya, mundur dari Islam. Kok kayak gini? Rasulullah SAW dites sama mereka. Ya sudah, kalau memang kamu semalam ke Baitul Maqdis, tunjukkan kepada kami ciri-ciri. Kami ini orang yang biasa safar ke sana, biasa dagang ke Syam, pasti kita singgah di Baitul Maqdis. Kami tahu Baitul Maqdis. Kamu belum pernah ke sana. Coba kalau memang kamu semalam ke sana, sifatkan kepada kami Baitul Maqdis. Langsung Allah Ta'ala mengangkat Baitul Maqdis dari Palestina ke Mekah. Dan tidak ada yang melihat, cuma Rasul yang melihat. Dan Rasul langsung mensifati Baitul Maqdis berba'ba, pintu demi pintu. Pintu ini, warnanya ini, malang pintunya ini, semuanya disebutkan. Mereka hanya terbukaan dan dia tidur. Tapi saya tidak mau terima. Datang ke sahabat Abu Bakar, ingin gembosi beliau. Hei Abu Bakar, lihat temanmu itu. Cerita apa itu? Katanya sahabat Abu Bakar, Rasul yang cerita? Iya. Wallah, saya akan percaya dengan berita yang kalian anggap lebih gila daripada itu. Saya tidak ragu. Kalau memang Muhammad yang cerita, jujur itu. Itu benar. Tidak salah. Apa yang membuat beliau seperti itu? Keimanan. Ketika terjadi fitnah itik, putri beliau, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, difitnah oleh orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin, difitnah, bayangkan, difitnah selingkuh, berzina, na'udzubillah. Ini sebuah fitnah yang besar. Dan sengaja Allah tidak menurunkan wahyunya pada saat itu untuk ingin melihat seberapa jauh keimanan para sahabat ketika itu dan ingin membuktikan bobroknya orang-orang munafikin. Ya. Wahyu enggak turun. Jadi semua sebuah bingung. Rasul bolak-balik masuk ketemu Aisyah tapi enggak pernah ngajak ngomong. Aisyah pada saat itu sakit dan tidak tahu apa-apa. Ada apa ini? Kok sikapnya suami saya kok berubah? Sering sahabat Abu Bakar ngobrol sama sahabat Rasul ngobrol sama sahabat Abu Bakar yang akhir ini. Nah, di antara orang-orang yang ikut pada fitnah itu ada sebagian kecil dari sahabat. Di antaranya seseorang yang biasa ditanggung kehidupannya oleh sahabat Abu Bakar. Biasa dikasih uang, dikasih bulanan, dikasih makan, dikasih pekerjaan, ditanggung sama beliau. Ternyata orang ini terbawa dengan fitnahnya orang munafikin, ikut menuduh Aisyah dengan tuduhan dusta seperti ini. Ngamuk sahabat Abu Bakar. Ini orang tidak tahu balas budi, sudah tak bantu, sudah tak kasih, lalu tak gini. Modelnya diputus sama beliau, infaknya sedekah putus. Sudah putus, gak ada lagi impak salaman. Ketika Allah menurunkan wahyu, menerangkan semua keadaan, semuanya jelas. Para sahabat yang tadi tergelincir dihukum cambuk, munafik-munafik tadi dibiarkan, tidak dihukum. Hukumannya nanti dari kiamat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Bakar ketika itu masih agak berat untuk memberikan, untuk menyambung lagi orang tadi. Kenapa? Ya, itu sedih, itu fitnah, bukan fitnah biasa, ya. Turun ayat mengingatkan sahabat Abu Bakar. Bahkan di akhir ayat Allah menjanjikan, "Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum?" Wahai hamba yang beriman, apakah kamu tidak mau diampuni sama Allah? Langsung sahabat Abu Bakar seketika itu juga mengatakan, "Bala, tentu ya Allah, aku lebih cinta diampuni." Langsung disambung lagi. Kenapa itu? Keimanan, kejujuran. Itulah yang namanya asyik. Bukan semata-mata dengan banyaknya puasa yang kita lakukan. Bukan semata-mata banyaknya ayat-ayat Quran yang kita baca. Bukan semata-mata banyaknya sujud yang kita lakukan. Tapi seberapa ikhlas kamu dalam menjalankannya. Dengan apa, karena apa, dan bagaimana kamu menjalankannya. Itu semua ditentukan dengan kejujuran kita dalam mengamalkan itu. Sudah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah ta'ala penjelasan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaikum.